بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Syarh Thalathatil Usul inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu as-salati wa zakah wa tafsiru at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa li'abudu allaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang perkara salat, kemudian masalah zakat, dan beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran perintah untuk menunaikan zakat senantiasa digandengi dengan penyebutan perintah melaksanakan salat seperti pada ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kemudian wa zakat ini ada dua macam ya, ada zakat fitrah, kemudian ada zakat harta, zakatul amwal. Naam. Kemudian penempatan zakat tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang berhak untuk menerima zakat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang? Ana Abu Humaira. Ada berapa orang jenis orang yang berhak mendapatkan zakat? Ya. Iya, ada berapa orang? Ya. Berapa? Oh, enggak datang ke kemarin. Toi. Ah, Mbak Salma. Hah? Ya. Orang miskin. Siapa lagi? Ada berapa dulu? Apa Nabila? 8. 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bil sabil." 8 sebab. Nah, fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, kemudian wal amilina 'alaiha, ya amil, para petugas yang ditugaskan untuk memungut dan mengambil harta sedekah tersebut. Kemudian para wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hendak ditaklif, maksudnya dikuatkan hati mereka supaya mereka lebih kokoh di atas Islam. Kemudian wa fir riqabi, riqab ini maksudnya siapa? Para budak yang hendak memerdekakan dirinya, dia mau menebus dirinya, ini dibantu, dia berhak mendapatkan. Kemudian apa? Wal gharimina, orang-orang yang terlilit utang. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebutkan bagaimana dengan para penuntut ilmu? Kuasa kita ya, para santri. Sebagian menyebutkan bahwa dia masuk dalam kategori fi sabilillah. ya. Nah, tapi sabilillah, wabinis sabil ya, kita lupa tadi sebutkan. Nah, tapi kadangkalanya kalau kita berbicara tentang santri, santri apa dulu? Kadangkalanya ada inilah delapan jenis yang telah Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada yang lain, karena Allah mendatangkan dengan adatul hasr, pembatasan, innama, dan sesungguhnya hanyalah, hanya tidak ada yang lain. Nah, jadi delapan jenis. Karena itu Syekh mengatakan kemarin, faman sarafaha fi ghairi masarifiha ats-tsamaniyah lam yakun qad ata az-zakah. Siapa yang mengarahkan zakatnya pada bukan ataupun selain pada orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah pada delapan ini, lam yakun qad ata az-zakah, maka dia belum teranggap bahwa dia telah apa? Menunaikan zakatnya. Walau anfaq amwalan ta'ilatan malayin au miliaran usammaha zakatan, walaupun dia menginfakkan harta yang begitu banyak, jutaan, bahkan miliar, usammaha zakatan, dan dia menamainya sebagai zakat. Kapan diberikan selain kepada orang yang tidak berhak menerimanya? Maka kata beliau, ya, dia belum dianggap menunaikan zakat. Wala takunu zakatun hatta tudha fi mawadhi'iha, dan zakat tersebut tidak dianggap zakat hatta tudha fi mawadhi'iha, sampai ditempatkan pada tempatnya, maksudnya pada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, allati hasaraha Allah taala fiha, yang telah Allah Subhanahu wa taala membatasinya, itu pada delapan jenis saja. Nah, kemudian berikutnya, coba diulang. Ya Ahana, siapa yang bisa ulang? Orang yang berhak menerima zakat. Satu, fuqara, masakin, al-amilin, amil, mu'allaf, gharim, apalagi riqab, apalagi fisabilillah, kemudian wabnis sabil. Wabnis sabil maksudnya apa? Orang-orang yang musafir, maksudnya orang yang melintas di tempat dan dia kehabisan bekal, walaupun dia mungkin memiliki harta di kampungnya. Ini wabnis sabil namanya. Istilah kalau kita menerjemahkan secara zahir, wabnis sabil anak jalanan, tapi maksudnya apa? Orang yang melintas lewat suatu tempat dan dia kehabisan bekal, ini berhak mendapatkan. Nah, ya? Yeah. Orang musafir banyak ATM, kalau ATM-nya hilang, ATM-nya terblokir. Tidak gampang sekarang ini ATM ini kalau hilang, harus buat laporan polisi. Nah, Allahu musta'an. Jadi paling muhim kemudian lagi pula, ya, kalau ATM hanya paling uang, sementara mungkin dia butuh makanan. Nah, kalau yang dijual hanya ada harta zakat, dikasih. Nah, قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ودليل الصيام قوله تعالى دليل tentang masalah siam puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kita sudah baca ya kemarin juga ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum. Apa makna kutiba alaikum? Furidhu alaikum. Kutiba maknanya furidhu. Kutiba Furidha itu telah diwajibkan. Bukan makna kata kutiba di sini, dituliskan. Ia telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana juga telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ia menunjukkan bahwasanya puasa ini telah ada pada umat-umat terdahulu, walaupun apa? Beda tentunya, beda. Yang diantara perbedaannya, bahwa pada puasa kita ada syariat untuk bersahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aqlatus sahar. Ya. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa mereka ahli alkitab, adanya apa? Syariat sahur pada puasa kita. Kalau dahulu mereka tidak punya apa? Tidak ada istilah sahur. Nah, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ودليل الحج دليل tentang masalah haji ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dan dalil tentang masalah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan Allah telah mewajibkan bagi manusia untuk berhaji ke al-bait dalam bentuk ma'rifah. Bait ai baitullah, Ka'bah. Naam, dan telah diwajibkan bagi manusia untuk mereka berhaji ke Ka'bah. Naam, ke baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, itu yang mampu melakukan perjalanan. Mampu melakukan perjalanan dari sisi materi, ada ONH-nya, ongkos naik haji, dan juga mampu naik haji, maknanya bahwa dia sanggup dari sisi tenaga. Ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah sangatlah tua. Dia tidak mampu lagi untuk duduk di atas kendaraan, di atas tunggangannya. La yastati'ullah. Dia tidak mampu lagi duduk di atas kendaraannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hujja'an abika wa'tamir. Hajikan bapakmu dan umrahkan. Itu solusinya. Jadi umpamanya bapaknya punya uang. Ya. Ibunya punya uang, dia tidak mampu lagi pergi, itu Nabi masih memerintahkan, hujja nabika, hajikan bapakmu itu. Ya, hajikan bapakmu. Jadi jangan sampai dia merasa tidak wajib lagi karena sudah tua, padahal ada hartanya, dia bisa pakai. Nabi katakan dengan fi'il amr, perintah, hujja, hajikan bapakmu, wa'tamir dan umrahkan. Dan dengan ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu wujubil umrah, wajibnya berumrah juga. Nah, walaupun dia bukan rukun Islam, tapi seseorang yang di masa hidupnya dia memiliki kesanggupan, kemampuan, ada uangnya, dia juga masih mampu untuk pergi umrah, kemudian dia mati dalam keadaan dia belum pernah umrah, dikhawatirkan dia membawa dosa, mempertanggungjawabkan. Kenapa? Dia memiliki kemampuan dari sisi fisik, materi, dia mampu. Dan ini pendapatnya Imam Al-Bukhari dan beberapa ulama lainnya, wajibnya berumrah pula. Cuma kadang-kalanya orang di zaman ini mau haji saja, tidak mau pergi umrah, karena kalau pulang tidak dipanggil Pak Umrah. Nah, maunya dipanggil Pak Haji saja. Maka hendaknya kita berhati-hati. Dan siapa yang sudah pergi berhaji dengan cara tamattu ataupun cara qiran, mesti dia sudah melakukan ibadah umrah pula. Karena namanya qiran pasti haji dan umrah. Ya. Mungkin pula apa? Tamattu. Dia berumrah dulu baru haji. Cuma bedanya dengan qiran, ya, kalau orang yang melakukan haji qiran, dia berumrah langsung haji pula tanpa ada apa namanya tahallul, dia tetap masih ihram terus. Tapi kalau tamattu, dia sudah berumrah, nah setelah dia apa namanya tawaf sa'i, dia cukur, dia lepaskan ihramnya, kembali tahallul seperti biasa. Apa-apa yang terlarang selama dia ihram, umrahnya menjadi boleh. Nanti tanggal 8 Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah, baru dia kembali berihram untuk niat haji, ihram haji. Kemudian yang cara yang ketiga apa? Ifrad namanya. Jadi haji saja tanpa ada umrah. Nah, karena itu tiga cara pelaksanaan haji. Ada tamattu, ada apa? Qiran, ada apa? Ifrad. Jadi Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan manusia, orang-orang untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, tapi bagi yang mampu. Yang mampu dari sisi wa'inha, dan mampu dari sisi apa? Tenaga. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha kaya. Tidak butuh terhadap makhluk. Naam. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, idda'a al-yahudu annahum muslimun wa annahum 'ala din Ibrahim. Orang-orang Yahudi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam idda'a mengaku bahwa mereka juga muslimin. Wa annahum 'ala din Ibrahim, mereka mengaku bahwa mereka berada di atas agamanya Ibrahim. Famtahanahum Allah jalla wa ala fi hadhihi al-ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, mengintiham mereka. Ya. Dengan ayat ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mengatakan fa in kuntum muslimin fa hajju. Jika kalian, ini syarahnya beliau, fa in kuntum muslimin fa hajju. Nah. Jika kalian mengaku muslimin juga, mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, fahujju. Sini fahujju, hajja, ya hujju, hujja, fahujju ya zahir fil amr, fahujju, maka berhajilah. Kalau hajja, hajja, hajju fil madhi, hujju ya, ayah hujja an abik, hajikan. Kalau di sini harakatnya fahujju, bukan benar fahujju. Maka berhajilah kalian jika kalian mengaku muslimin, mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Karena agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Berhaji. Naam. Li'anna Allah farada hajj al-baiti 'ala al-muslimin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardhukan, itu mewajibkan haji. Ya, kepada kaum muslimin. Kebaitullah. Faidha lam tahujju wa abaitumul hajja fahadha dalilun ala annakum nastum muslimin. Jika kalian tidak mau berhaji dan enggan untuk berhaji, maka ini bukti bahwa kalian bukan muslimin. Walastum ala millati Ibrahim, dan kalian tidak berada di atas millanya, agama dan keyakinannya Nabi Ibrahim alaihi salam. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan siapa yang kufur, ingkar, maka sesungguhnya Allah itu sangatlah kaya, maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluk. Wa qawluhu walillahi. Kemudian beliau menjelaskan walillahi. Walillahi. Tipis lafaz jalalahnya. Karena di kasrah sebelumnya. Ha. Walillahi. Beda kalau sebelumnya di apa? Di fathah. Ya. Naam. Allahu, tebal dia. Kalau di kasrah sebelumnya berarti harus tipis lillahi. Bukan lillah, tapi lillahi. Bismillah. Bismillah, bukan bismillah. Tapi bismillah. Tipis. Tapi kalau di fathah Allahu. A Allah, bukan Allahu. Ya, kadang kita orang Bugis, Sulawesi ini terpengaruh dengan bahasa kita logat. Nah, Allah Ta'ala. Itu? Nah. Toi. Karena biasa kalau kita ke sebagian tempat, kita ke Jawa di Magetan, biasa kalau disuruh apa? Kasih nasihat singkat sedikit. Kadang anak saya itu Muhammad yang Salim sering protes, wah maaf ini dibawa logat Sulawesi yang sini maksudnya. Nah, jadi hal muhim walillahi ay hadha fardun wa haqqun wa wajibun lillahi subhanahu wa ta'ala ala nas. Bani adalah suatu fardun wa haqqun wa wajibun lillah. Bahwa ini adalah suatu kewajiban, hak, ya, yang harus ditunaikan karena Allah alad nasi terhadap manusia. Jadi walillahi ay hadza fardun wa haqqun wa wajibun lillahi subhanahu wa ta'ala alad nasi. Belum pulang di sana, di rumah gratis itu air di sana. Ya, di rumahnya Mbak nah. Jera. Jauh rumah Kak. Sana dia. Nah. Wa qawlu hijju ma'nahu fil lughah walillahi 'alan nasi hijju, ya. Ma'nahu fil lughah al-qasd. Jadi al-hajju atau al-hijju ini apa? Maknanya al-qasdu, menyengaja. Secara bahasa. Nanti pula kita sama umiknya sana dulu. Sabar ya, sabar. Nah. Nah. Situ di kerang, putar begini. Bismillah. Sana rumahnya, siapa namanya? Rumahnya Merullah. Rumahnya bawa apa aja? Besar ni. Orang tadi ada. Sama. Pak kemanya bulas Pak. Salman. Salman besar, Salman kecil. Allah yahfazuhuma wa yahfazuna jami'an min kulli su'in wa makruh. Innam amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak adalah fitnah. Ujian. Tapi kita lanjutkan, kata beliau, hijju maknahu fil lugha al-qasdu. Jadi haji secara bahasa namanya itu al-qasdu, menyengaja. Al-hajju syar'an, adapun haji secara syar'i, qasdul ka'batil musyarrafah. Qasdul ka'batil musyarrafah wal masyairil muqaddasah fi waqtin makhsusin liada'i ibadatin makhsusatin wa hiya manasikul haji. Yang namanya haji itu secara syariah adalah qasdul ka'batil musyarrafah, itu menyengaja mengunjungi Ka'bah al-musyarrafah yang mulia, al-muqaddasah yang disucikan, di waktin makhsus, pada waktu tertentu. Ya, tidak semua waktu, ada waktunya. Jangan kayak sebagian orang PBB dahulu, ketika banyak korban, dia katanya bilang dalam sidangnya, Allah alam benar atau tidak jelas, demikian disebutkan oleh sebagian orang, mereka meminta supaya Arab Saudi melakukan apa? Haji. Kalau bisa dalam satu tahun itu beberapa kali, supaya orang tidak terlalu menumpuk. Nah, memang haji itu waktu tertentu. Nah, puncaknya pada bulan Zulhijjah, Al-Hajju Arafah, pada tanggal 9 itu. Kalau lewat tanggal 9 dan dia tidak wukuf, sudah tidak ada lagi hajinya. Nah, jadi boleh mengatakan itu menyengaja mendatangi dan mengunjungi Ka'bah yang mulia, yang disucikan, ya, baik. Qasdul Ka'batil Musyarrafah wal Masyairil Muqaddasah, masyair. Masyair di tempat-tempat syiar-syiar yang disucikan, sengaja dikunjungi. Ya, seperti Arafah, Masyairil Muqaddasah itu. Mina, tempat pelontaran, melontar jamarat. Itu Pak, di antara tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Nah, demikian pula Pak, antara Safa Marwah, itu Masyair Muqaddasah semua. Tempat-tempat Masyair, syiar-syiar Allah Azza wa Jalla yang disucikan. Jadi di waktin makhsusin, pada waktu tertentu. Ini tidak boleh sembarangan. Beda kalau umrah itu sepanjang tahun, kecuali pada saat seseorang lagi melakukan ibadah haji, umpama seperti hukum di Arafah kemudian dia pergi umrah, ini tidak sah, tidak boleh. Nah, jadi sepanjang tahun semuanya boleh untuk dipakai untuk berumrah, dan yang paling afdal, paling mulia pada bulan Ramadan. Umratun al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Orang berumrah pada bulan Ramadan seperti orang yang berhaji bersamaku. Dan sebagian riwayat, umratun fi Ramadan ta'dilul hajj, berumrah pada bulan Ramadan menyamai pahala haji. Ini yang kita cari. Ya. Kita mau pahalanya. Kita tidak mau dipanggil kalau ada surat undangan kepada yang terhormat Bapak Haji, terus diimpamanya. Ya. Nah. Baik. Karena ini apalagi dahulu ya, tahun berapa tahun yang lalu, ya, haji ini menjadi ukuran ekonomi bagi kita di Indonesia. Sempat itu. Kalau sekarang tidak terlalu ya. Nah. Nah, kalau dulu Masya Allah. Nah. Yolo kipaji. Dulu bahkan kopi-kopi putih seperti ini, itu pokoknya itu sudah ma'ruf tahun-tahun 80-an itu, tidak ada yang mau pakai ini kecuali apa? Yang pulang haji. Nah, kapan ada yang pakai begini dipanggil haji tanlettu. Itu arti haji tanlettu, songkoknya jiputi, songkok haji tapi dia tidak sampai di Mekah, itu namanya haji tanlettu. Nah, tapi alhamdulillah kaum muslimin sudah banyak yang menyadari bahwa itu pakai begituan bukan apa, tanda haji. Atau yang pada ibu-ibu dulu, ya, ibu-ibu itu yang apalagi di kolangan Bugis Makassar, memang itu kalau mau kelihatan di kampung-kampung pada acara-acara pengantin, masya Allah. Tapi sekarang apalagi di kota-kota sudah malu ibu-ibu itu kalau pakai-pakai begituan. Sekarang sudah rata-rata kan pakai apa? Jilbab-jilbab besar semua. Ya ibu-ibu ditemuin ya, yang ibu-ibu haji itu, yang pengusaha-pengusaha suaminya semua. Dan toko-toko itu, toko emas, toko apa semua di sana, alhamdulillah. Tidak ada lagi yang sudah pakai-pakai telekung haji itu, yang perempuan-perempuan sudah pakai jilbab besar. Tidak tahu lagi mana ibu haji mana yang bukan. Ya, nah, ini tentu kebaikan, ada kemajuan. Nah, jadi haji tidak ada pakaian khususnya. Nah, intinya bahwa dia datang mengunjungi apa? Ka'bah, kemudian mendatangi tempat-tempat masyair al-muqaddasah, tempat-tempat yang dimuliakan untuk melakukan amalan haji di situ di waktu-waktu tertentu, di waktu tertentu diadai manasikil had. Ya. Nah, diadai ibadatin makhsusah untuk melakukan ibadat terkhusus tertentu seperti tawaf 7 kali di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa Marwah, kemudian apa? Wukuf di Arafah, melontar jamarat. Ya, sebelumnya dia harus berihram dari miqat yang telah ditentukan. Nah, ini perlu dipelajari sebelum pergi haji. Perlu dipelajari sebelum pergi umrah. Karena kapan tidak dipelajari, oh, antum hanya ikut-ikut nanti. Intinya yang jelas kita dipanggil pak haji kalau pulang. Itu kalau tidak dipelajari. Nah, bahkan sebagian ihwa-ihwa kita dulunya dia sudah berhaji, kemudian setelah dia mulai kenal dakwah, sudah kenal ilmu, dia mengatakan saya mau pulang haji saya. Kayaknya yang dulu itu kurang apa namanya, kurang afdal. Pertama dari sisi niatnya, kemudian dari sisi pelaksanaan keilmuan mereka betul-betul tidak mengilmunya. Nah, Allah musta'an. Jadi hendaknya kita mempelajari perkara-perkara seperti ini sebelum kita berangkat ke sana. Kalau tidak, ya apalagi sebagian orang hanya datang selfie pulang. Nah, baik. Inilah definisi haji secara syar'i. Qasdul Ka'batil Musharrafah wal Masyairil Muqaddasah, menyengaja mengunjungi Ka'bah yang mulia dan juga tempat-tempat syiar-syiar yang disucikan. Di waktin makhsusin, pada waktu tertentu, itu pada bulan haji. Li'ada'i ibadatin makhsusan, untuk melakukan ibadah tertentu seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wahya manasikul haji, itulah manasik haji, pelaksanaan ibadah haji. Wa qalu hijjul baiti ay al-Ka'bah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Apa itu hijjul baiti ay al-Ka'bah? Ka'bah. Wa ma haulaha. Dan yang ada di sekitar Ka'bah minal masyair, di antara tempat-tempat yang dimuliakan tadi, yang disucikan, tabi'ullah, itu mengikut kepadanya, mengikut kepadanya. Ya ma haulaha wa al-Ka'bah, ya seperti apa? Safa Marwah. Naam. Wa qawlu man istata'a ilayhi sabila, hadha bayanu syartil wujub, ini penjelasan tentang syarat wajibnya. Wa huwa al-istita'ah al-badaniyah, kemampuan dari sisi badan fisik. Wal istita'atul maliyah, dan juga kemampuan dari sisi harta. Al-istita'atul badaniyah bi ayyakuna qadiran 'ala al-mashyi wa ar-rukub, kemampuan dari sisi badan, wa dia mampu berjalan ataupun rukub, mampu apa? Mengendarai kendaraan. Wal intiqal min baladi ila Makkah, untuk dia bisa pindah, maksudnya bepergian dari kampungnya ila Makkah, ke Makkah. Ya, kalau kita dari sini ke bandara berapa jam memang? 12 jam ke Makassar ya, kurang lebih. Ya, 12 jam ya. Hah? Lebih? 8 jam. Ya, kalau malam naik bis yang bagus. Nah, ya, 8-9 jam. Baik, pare-pare saja 8 jam. Nah, 10 jam lah, kurang lebih. Nah, kalau enggak ada macet. Bayangkan itu. Kalau orang-orang tua kasihan, orang tidak mampu. Nah, belum lagi di pesawat. Pesawat, nah, berapa jam? Makassar, Jeddah. Itu 12 jam. 11 jam sampai 12 jam di pesawat terus. Nah, nanti kita bilang selamat kalau sudah bandara. Kalau di atas, anehnya semakin sering naik pesawat semakin apa? Rasa was-wasnya tinggi ya. Nah, belum lagi ya, kalau lagi tidak ada cuaca buruk, masya Allah enak. Nah, tidak terasa. Jadi paling muhim, tapi semuanya dimudahkan. Allah mudahkan. Karena kalau kita ada pesawat tidak terasa sampai 11 jam. Ya. Belum lagi di bandara, masya Allah di bandara. Perjuangan itu di bandara. Ngantri di imigrasi, pemeriksaan paspor dan sebagainya. Ya, apalagi sekarang ini pemeriksaan corona. Nah, pulang juga begitu. Antri, antrinya ini yang luar biasa. Lebih capek orang ngantri di bandara berdiri. Di imigrasi pemeriksaan, belum lagi kalau ada yang keliru, ada yang salah. Ya, tidak sesuai visa yang masuk di situ dengan nama di paspor. Banyak kadang begitu kita jumpai. Nah, jadi butuh perjuangan. Oleh karena itu, Nabi menamainya sebagai jihad. Alaikum ya, alaikunna jihadun la qitala fihi. Wajib atas kalian wahai para wanita untuk pergi berjihad yang tidak ada apa? Peperangan di dalamnya. Al-hajj wal umrah. Itu berhaji dan berumrah. Naam. Menunjukkan berat. Ya. Sebagaimana pada jihad nanti dia pulang baru kita katakan dia selamat pulang, pergi berhaji umrah juga begitu. Banyak yang meninggal. Ya. Nanti dia katakan selamat pulang kalau sudah tiba di kampungnya kembali. Nah. Tapi karena kematian adalah sesuatu yang pasti, maka tentu sebaik-baik kematian adalah kematian dalam menempuh jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Jadilah syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Syarat wajib bahwa dia memiliki kemampuan dari sisi badan, dari tenaga, dan juga apa? Istita'a al-maliyah, kemampuan dari sisi harta. Naam. Qala yakhruju al-ajizu 'ajizan mustamirran kal-marid maradan muzminan wal kabir al-haram. Ya. Qala yakhruju al-ajiz, artinya dari kemampuan tadi man istata'a ilaihi sabila, maka dikeluarkan. Artinya yang tidak wajib siapa? Al-ajizu, orang yang tidak sanggup. Ajizan mustamirran, ini orang yang tidak sanggup, di mana ketidaksanggupannya itu terus-menerus. Kenapa? Kal maridi maradan muzminan, seperti orang sakit yang sudah tidak diharap lagi sembuhnya. Ya, sakit berat. Ya. Dokter sudah ponis aidah. Ini lagi tidak diharap lagi sembuhnya. Naam. Wal kabiril harim. Demikian pula orang tua jompo, karena tidak mungkin lagi dia kembali muda. Ya, seperti ini. Ya, dihajikan, diumrahkan sesuai dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hujja an abika wa tamir, hajikan ayahmu dan umrahkan. Hanya saja kalau Anda antum sendiri mau hajikan, syaratnya sudah pernah haji. Tidak boleh menghajikan orang sementara dia sendiri belum haji. Nabi mengatakan, hadisnya Abdullah bin Abbas ya. Nah, Nabi mendengarkan seorang mengatakan labbaika an shubruma. Ya Allah, saya hajikan ya shubruma. Nabi katakan man shubruma? Siapa itu shubruma? Qala qaribun li, kerabatku. Ahajajta? Sudah haji belum? Qala la, katanya belum. Qala hujja an nafsik. Hajikan dirimu dulu. Hajikan dirimu. Tsumma shubruma. Kemudian baru kamu hajikan syubruma. Nah. Baik. Ataupun mungkin mewakilkan kepada orang yang lain yang terpercaya yang bisa dia laksanakan secara sunnah. Nah. Jadi yang tidak mampu adalah yang tidak mampu ya secara terus-menerus. Kenapa dia mampu? Tidak mampu dikatakan secara terus-menerus karena dia sudah sakit. Sakitnya tidak diharap lagi kesembuhannya, kemudian yang sudah lanjut usia karena tidak diharap lagi untuk kembali muda. Fa hadza laysa 'inda istita'atun badani, maka ini masuk dalam kategori tidak mampu dari sisi badan, tidak ada tenaga lagi. Fa in kanat indahu istita'a maliyah, kalau dia memiliki kemampuan dari sisi harta, fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjatal Islam, maka dia mewakilkan kepada orang yang bisa menghajikannya sebagai haji Islam. Ini Syekh juga mengatakan demikian. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, kalau seseorang tidak mampu lagi ya dari sisi fisik, dari badan, tapi dia memiliki kemampuan harta, ada uangnya dia simpan, maka kata beliau, fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjatal Islam, dia wakilkan kepada orang yang lain yang bisa menghajikannya ya untuk melakukan haji Islam. Dan hendaknya dia mencari orang-orang yang terpercaya, yang diantara syaratnya harus orang itu pastikan sudah pernah haji. Dan ini jadi bisnis, jadi hati-hati ya. Naam, betul-betul cari orang-orang yang terpercaya. Naam, yang antum bisa berangkatkan, berangkatkan dari sini, membayar sama dengan yang dibayar oleh orang yang pergi berhaji pada umumnya ya. Karena kadang kalanya juga ada tawaran dari sana, ya, ada orang siapa yang mau diajikan keluarganya, telepon paling bayar 8 juta, 9 juta ya. Nah, khairan kalau memang mereka terpercaya ya, para ulama membolehkan. Nah, cuma kalau dia mampu memberangkatkan orang dari sini, atau bahkan kalau dia sendiri, anaknya sendiri, maka tentu lebih bagus lagi tentunya ya. Nah, baik, masih ada sedikit, insyaallah di majelis berikutnya kita selesaikan bacaan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.